Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'd. Al-mas'alatul rabi'atu, mas'alah yang keempat. Hukmu mani'iha bukhlan, hukum orang yang menahan zakat, ya, hartanya, tidak membayarkannya, bukhlan karena bakhil, karena pelit, kikir, ya, dia sendiri yang ingin menikmatinya, padahal zakat itu merupakan hak, golongan yang berhak memilikinya. Bagaimana hukumnya? Ya. Man mana'a ada'a zakati bukhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha. Barang siapa tidak mau membayarkan zakat hartanya karena bakhil, ya, karena kerakusannya, ketamakannya terhadap harta, pelit untuk mengeluarkannya. Ma'atiqadihi biwujubiha, bersama i'tiqad, keyakinan dia tentang wajibnya zakat. Nah, jadi secara keyakinan, i'tiqad, secara akidah, dia meyakini bahwa zakat wajib. Ya, tetapi dia tidak mau menyerahkannya karena kebakhilannya tadi. Jadi dia melanggar dari segi perbuatannya. Adapun dari segi etikotnya, keyakinannya benar karena dia meyakini itu wajib. Berarti dia menyadari bahwa dirinya bersalah. Fahuwa athimun bimtina'ihi, maka dia berdosa dengan sebab tidak mau membayarkan zakat itu. Wala yukhrijuhu dzalika 'anil Islam, dia berdosa dengan sebab tidak mau membayarkannya, fasik, melakukan dosa besar. Wala yukhrijuhu dzalika 'anil Islami, dan hal itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Ya, hal itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Tayyib. Li'anna zakata far'un, karena zakat itu adalah far'un, tayyib, li'anna zakata far'un min furu'id din, karena sesungguhnya zakat itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang agama, jadi termasuk dalam kategori furu', bukan usul, bukan perkara pokok, perkara prinsip yang menyebabkan pelakunya murtad, begitu maksudnya. Ya, falam yakfur, oleh karena itu tidak menyebabkan dia kafir, yakni falam yakfur tarikuhu, maka dari itu, oleh karena itu, orang yang meninggalkannya, tidak mengerjakan zakat, tidak membayarkan zakat, tidak menjadi kafir, bimujarradi tarkihi, dengan semata dia meninggalkannya, tidak mau membayarkannya. Ya. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an mani'i zakati, tentang orang yang tidak mau membayar zakat, ya ancaman hukuman yang didapatkannya ketika masih di padang mahsyar, sebelum penentuan masuk surga atau neraka. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Di sini potongan hadis yang ditampilkan lengkapnya akan datang nanti pada masalah yang kelima, kelengkapan hadisnya. Ya. Ya. Bahwa orang yang tidak mau membayarkan zakat emasnya, zakat peraknya, ya, dari kiamat nanti dibuatkan setrika dari api yang dipanaskan dalam neraka, kemudian disetrika lambungnya, jidatnya, punggungnya, setiap kali sudah dingin disetrika lagi, disiksa seperti itu di hari yang kadarnya ya 50 ribu tahun hitungan harinya dunia, itu ketika di padang mahsyar dia diazab di hari itu, pada saat pengadilan berlangsung di padang mahsyar, di hari yang lamanya perbandingannya dengan hitungan di dunia, yaitu kadarnya seperti 50 ribu tahun ya, hari di dunia. Terus dianggap seperti itu, kemudian ini kelanjutan hadisnya, thumma yara sabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya setelah itu, imma ilal jannah, apakah menuju surga, wa imma ilan nar, dan apakah menuju neraka. Hadits ini riwayat Muslim. Ini dalil bahwa pelakunya tidak kafir, tidak murtad, ya. Karena seandainya pelakunya kafir, murtad, ponisnya dalam neraka. Tidak ada kemungkinan masuk surga. Ketika dikatakan setelah disiksa demikian rupa itu di padang mahsyar di hari itu, ya, selama yang disebutkan itu disetrika dengan setrika api tersebut, kemudian setelah fase itu lewat, dia akan melihat jalannya kemana, masuk surga atau masuk neraka. Berarti ada kemungkinan masuk surga, setelah itu ada kemungkinan masuk neraka. Ini hanya menunjukkan bahwa statusnya adalah fasik, ya, karena dosa yang diancam dengan azab di neraka sedemikian rupa, itu menunjukkan kefasikan, dosa besar. Walau kana kafiron, seandainya dia kafir, lama kana lahu sabilun ilal jannati, tentunya tidak ada jalan baginya menuju jannah. Seandainya dia kafir, tentunya tidak ada jalan baginya menuju jannah. Mesti dipastikan masuk neraka. Ketika dikatakan dia akan lihat setelah itu jalannya, apakah ke surga atau ke neraka, ada kemungkinan masuk jannah, ada kemungkinan masuk neraka, ini menunjukkan ya hanya fasik. Baik. Wa hadza tu'khadhu minhu zakatu qahran ma'a ta'ziri. Itu tadi hukumnya, ya, statusnya dan hukumnya di akhirat sudah kita dengar. Kemudian muamalah, perlakuan terhadapnya di dunia bagaimana? Wahada, orang ini tu'khadhu minhu zakatu, dipungut, diambil darinya zakat itu qahran, secara paksa. Kenapa diambil secara paksa dari dia? Karena itu bukan miliknya. Zakat itu bukan miliknya. Itu hak fakir miskin dan yang lain yang berhak dengan zakat itu. hak orang itu ditahan oleh dia karena kebakhilannya untuk dia nikmati, maka harus diambil paksa dan diberikan kepada para pemilik hak, fakir miskin atau yang lainnya. Ma'at ta'ziri, disertai ta'zir, hukuman terhadapnya, ya, hukuman terhadapnya sesuai kebijakan pihak berwajib. Jadi pemerintah. Fa in qatala dunaha, apabila dia qatal, memerangi pemerintah, pihak berwajib yang hendak mengambilnya secara paksa dari harta mereka, dunaha, untuk mempertahankan harta itu, tidak mau memberikannya, qutila, maka dia diperangi. Maka dia diperangi. Ya, tidak dibiarkan. Ya, hatta yakhda'a, hingga akhirnya dia mau tunduk li amrillahi ta'ala, terhadap perintah Allah ta'ala. Wayu'addi az-zakata, dan mau membayarkan zakat itu. Diperangi sampai dia mau tunduk pada syariat Allah ta'ala, menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunaikan zakat itu. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'in tabu, maka jika mereka bertobat, yani orang-orang kafir itu bertobat, masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, wa aqamu salata, dan menegakkan salat lima waktu, wa atu zakata, dan membayarkan zakat mal, fa khallu sabilahum, maka ya, lapangkan jalannya mereka. Artinya mereka sudah tidak diperangi. Ini berarti meskipun mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun sholat lima waktu, tetapi tidak mau bayar zakat, masih diperangi. Sampai mau menyerahkan zakat itu. Tayyib. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith muttafaq alaih, umirtu, aku diperintah, kata Nabi, yaitu diperintah oleh Allah Ta'ala, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yuqimus salata, dan mengerjakan, menegakkan solat lima waktu, wa yu'tu zakata, dan membayarkan zakat, zakat mal. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka mengerjakan hal itu, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan solat lima waktu, bayar zakat, 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta benda mereka. Artinya, sudah terjaga darah dan harta mereka, tidak boleh diperangi, ya, tidak boleh dirampas harta mereka. Illa bihaqqil islami, kecuali berdasarkan hak, ya, yang ditetapkan dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab, perhitungan mereka atas Allah Ta'ala, Allah yang Maha tahu bagaimana hakikat mereka sesungguhnya. Ya, batinnya bagaimana, yang jelas lahiriahnya jika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, berzakat, maka tidak diperangi lagi. Ya, bagaimana perhitungannya kelak di akhirat, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi urusan kita di dunia, melihat apa yang tampak tersebut, cukup dengan itu, ya, tidak diperangi lagi. Ini berarti jika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat lima waktu, tapi tidak mau bayar zakat, masih diperangi. Belum terjaga darah dan harta mereka. Baik. Wa liqauli Abi Bakrin As-Siddiqi, Dan berdasarkan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika menjadi khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau mana'uni, seandainya mereka menghalangi aku, anaqan, mengambil anaqan." Apa itu anaqan? Ya, keterangannya, lihat, wal anaqu al untha min waladil ma'iz. Al anaq adalah betina dari anak ma'iz, anak kambing. Kambing ma'iz itu kambing kacang, kambing biasa itu, kambing kacang. Ya, malam tastakmil sanatan, yang usianya belum sempurna setahun, jadi belum mencapai satu tahun. Nah, anak kambing kacang yang betina yang belum berumur satu tahun, itu al-anaq. Seandainya mereka, lau mana'uni anaqan, seandainya mereka menghalangi aku dari anaq untuk diambil, ya, sebagai zakat hewan ternak mereka, kanu yu'addunaha, yang dulu mereka memberikannya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui amil-amil zakat yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laqataltuhum alaiha, sungguh aku akan memerangi mereka atasnya. Ini pernyataan Abu Bakar Siddiq, ya, jika amil-amil zakat yang diutus untuk memungut zakat hewan ternak itu, ternyata, ya, mereka-mereka tidak mau memberikannya, menahannya. Yang dulu mereka berikan kepada amil-amil zakat yang diutus oleh Nabi Alaihissalam, Abu Bakar Siddiq menyatakan dengan tegas, laqataltuhum 'alaiha, sungguh aku akan memerangi mereka atasnya. Ini hadis ini muttafaq alaih. Baik. Wal anaq, ini penjelasan tadi sudah kita baca, wal anaqu wal untha min waladil ma'iz ma lam tastakmil sanatan. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al khulafa'u tsalatsatu, dan bersama Abu Bakar Siddiq pada pendapatnya itu memerangi orang-orang yang membangkang tidak mau menyerahkan zakat harta mereka, al-khulafa'u tsalatsatu, yakni tiga sahabat termulia yang akan menjadi khalifah berikutnya, yaitu Umar, Utsman, Ali. Ya, tentunya ketika itu karena Abu Bakar yang khalifah, mereka belum menjadi khalifah, tapi kelak mereka akan menjadi khalifah setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka adalah khulafa' ar-rasyidin. Ya. Tayyib. Meskipun awalnya Umar Ibn Khattab sempat berdebat dengan Abu Bakar Siddiq. Sempat. Umar punya ra'yu, pendapat yang menyelisih Abu Bakar, dan adu hujjah, tapi Abu Bakar Siddiq menang hujjah, dan Umar Ibn Khattab kemudian mengakui kebenaran pendapat Abu Bakar Siddiq, kemudian menyetujui dan sepakat dengan Abu Bakar, sehingga kemudian merupakan kesepakatan bersama wa sa'irus sahabati, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang ada di masa itu, semuanya mufakat, ya, dengan pendapat Abu Bakar Siddiq, semuanya setuju. Fakana dzalika ijma'an minhum, maka hal itu merupakan, ya, menjadi sesuatu yang bersifat ijma', kesepakatan dari mereka, ala qitali, atas hukum memerangi, mani'iz zakati, orang-orang yang menahan zakat, tidak mau membayarkan zakat harta mereka. Baik. Dan peperangan itu terjadi. Abu Bakar Siddiq mengutus pasukan memerangi mereka sampai tunduk. Ya. wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi an-nususi, wa mani'uha bukhlan, dan yang menghalangi zakat itu pada harta mereka, tidak menyerahkannya bukhlan karena kebakhilan mereka, yadkhulu masuk tahta hadhihi an-nususi, di bawah, masuk di bawah makna nas-nas ini, ya, masuk dalam makna, ya, nas-nas ini yang telah kita dengar. Baik, ini hukumnya. Barakallahu fikum. Aktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan.